wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ngelajengaken pembahasan al-ad'iyah lil mayyit fi sholati alaih, doa-doa nge tiang ingkang samun nilar ing dalam sholat, doa ingkang murus pindah sebagian samun kita waos kita ambali malih. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqqihi minal khataya kama naqqaita teng salah satu nimu riwayat kama yunaqqa kama naqqaita saubal abyada minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Nggih, jenengan apale dugi pun biasane? Oh ngoten nggih, dereng ngoten seprapate niku. Nek dugi wa'fu anhu berarti dereng ngoten seprapate nggih. Nggih, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'krim nuzulahu. Nggih niki sampun dipenterahaken kan? Allahumma ya Allah, mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng si mayit. Warhamhu lan mugi panjenengan maringi rahmah dumateng si mayit. Wa'afihi lan mugi panjenengan maringi maaf dumateng si mayit. Wa'fu anhu lan mugi panjenengan maringi afiyah. Wa'fu anhu. Oke. Wa'afihi. Wa'afihi mugi panjenengan maringi pembebasan. keliru nggih. Wa'afihi mugi panjenengan maringi pembebasan dumateng kiyang beke saking perkara-perkara ingkang boten nyenengi. Niki makna wa'afihi wa'fu anhu lan mugi panjenengan maringi maaf dumateng si mayit. Nggih. Bun paham niki nggih? Napa wa'afihi wau? Nggih bebasaken. Utawi islametaken lah ngaten nggih. Slametaken dheweke saking perkara-perkara ingkang mboten dipun remeni. Niki makna wa'afihi. Wa'fu anhu mugi panjenengan maringi maaf dumateng si mayit. Wa akrim nuzulah. Wa akrim nuzulahu. Lan mugi panjenengan mulyakaken. Akrim mulyakaken nuzulahu linnazili minazzat. Ai ahsin nasibahu minal jannah. Mugi panjenengan datosaken sae bagiane tiang niki, mayit niki saking surga. An-nuzul huwa ma yu'addu linnazil minazzat. Apa sing disiapaken nggo wong sing singgah sekang bekal. Nggih, tegese nyuwun dumateng Allah Taala supados si mayit niki angsal bagian sing sae teng surga. Saking surga. Ahsin nasibahu minal jannah. Nih. Wa wasi' mudkhalahu. Wa wasi' mudkhalahu. Lan ya Allah mugi panjenengan jembaraken mad mudkhalah. Mudkhalah. Mudkhalah niki tegese kuburane. Nggih, nyuwun dumateng Allah Taala supados si mayit niki dijembaraken kuburan. Waghsilhu bil ma'i. Waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi. Lan mugi panjenengan napa? Nyucikaken. Ngumbah nggih. Bahasa Inggris ini. Bil ma'i wassalji wal barad. Ngagem nggunakaken banyu, toya, salju lan embun. Nggih. Al ma' as-salj wal barad. Niki napa ingat dimaksud wahsilhu bil ma'i wassalji wal baradi? Tegese nyuwun dumateng Allah Taala supados tiang niki diresiki dosa-dosane, maksiat-maksiate digambaraken kaya dene ngresiki ning banyu salju lan napa? Embun ngilangi kotoran. Fi izalatil wasakh. Nggih. Kama naqaita saubal abyadu minad danas. Kama naqaita saubal abyadu minad danasi. Katosene panjenengan bersih ngresiki sandangan putih. Nggih, saking kotoran. Teng lafadz sanes kama yunaqqas saubu kayadene diresikine sandangan sing putih sekang kotoran. Nggih. Niki dugi-dugi wingi nggih. Kita lanjutkan. Wa abdilhu daran wa abdilhu daran khairan min darih. Lan ya Allah mugi panjenengan abdilhu ngantos nggih tiyang niki daron griyane khairan min darihi ingkang luwih sae tenimbang griyane tiyang niki nalikane teng dunya. Wa abdilhu daron khairan min darihi. Nyuwun dumateng Allah Taala supados Allah Taala niku ngantos daleme tiyang niki, griyane tiyang niki mangke diganti sing luwih apik tenimbang daleme tiyang niki nalikane teng dunya. Khairan min darihi allati kanat lahu fid dunya. Ya ampun kuatir umay sing ala-ala niku besok mau diganti sing apik nggih. Mangke diganti umay sing napa? Nggih, sebab dongane sinten? Dongane kula njenengan. Dongane wong pirang-pirang. Nggih. Dadi mboten usah cilik ngati wong-wong sing umay nang dunya niku ra treot. Sebab mangke diganti dening Allah Subhanahu wa taala. Umayh niku sing apik. Khairan min dari. Wa abdil hudaran khairan min dari. Allati kanat lahu fid dunya. Wa abdil hudaran khairan min dari. Nggih, umpamane niku tiyang nang dunya umayh wis apik, nggih diganti sing luwih napa? Sing luwih apik. Kapi kan? Wala alam berarti saking riwayat dari sini, besok menungsa niku teng rika teng sorga niku wonten umahe, di umah. Nggih sing ngene RSSSS niki diganti sing luwih napa? Nggih, sing elit. Wa abdil hudaron khairan min dari. Nggih sing wene mungkin niku PTN sing RRSSSS niki pindah teng napa? Nggih mboten pas nek pindah hotel wong niku perumahan kok hotel. Lagi napa jenenge niku komplek rumah-rumah mewah napa jenenge? Real estate napa? Hah? Nah, real estate. Jenenge mbok ora ngerti. Wa abdil hudaran khairan min dari. Khairan min dari. Nggih, wa abdil hudaran khairan min dari. Ya Allah, mugi panjenengan gantos daleme tiyang niki digantos ingkang luwih sae tenimbang daleme tiyang niki nalikane teng dunya. Wabdil hudaron khairan min dari. Terus nama malih? Wa ahlan khairan min ahli. Dan ya Allah mugi panjenengan gantos tiang niki keluargane sing luwi apik tenimbang keluargane. Nalikane teng mudi dunya. Ih, kerabate termasuk pelayan-pelayane. Sebab pelayan iki nggih ahl napa? Ahl. Nggih. Al ahl huna tashmulu aqaribah wa khodamah. Nggih kerabat-kerabate, khodim-khodime, pelayan-pelayane, pembantu-pembantune. Iki diganti sing luwih napa? Sing luwih apik. Wa abdil hudaron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Terus napa malih? Wa zaujan khairan min zauji. Napa? Bojone diganti. Niki teh sing atofau wa bilhu zaujan khairan min zauji. Diganti jaluk maring Allah Taala supaya bojone tiyan iki diganti sing luwih apik tinimbang bojone naikane anggunya. Wa zaujan khairan min zauji. Thank you. Pripun? Nggih. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama wonten nyebutaken hadzal lafzu minad du'ai khas birrijal. Lafad wa zaujan khairan min zauji wa zaujan khairan min zauji, sebagian ulama wonten nyebutaken khas birrijal. Lafad nganggo kalimat wa zaujan khairan min zauji niki khusus nggo wong lanang. Tegese mayite lanang. Mayite lanang. Wala yuqalu fi sholati 'alal mar'ah abdilha zaujan khairan min zaujiha. Lan ora diucapaken ing dalam nyolati jenazah wong wadon. Niki jenazah wong lanang. Iya, sebagian ulama nyebutkan ngaten. Wa abdilhu wa zaujan khairan min zaujih, kalimat niki, lafadz niki, doa niki khas birrijal. Nggih, khas birrijal. Wala yuqalu fi sholati al-mar'ah abdilha zaujan khairan min zaujiha. Wallahu ta'ala. Sebagian ulama nggih nyebutkan wa abdilhu zaujan khairan min zaujih. Khairan min zaujih niki sebagian ulama nyebutkan lafadz niki khusus wong lanang. Niki wau kaitanipun kalian ganti. Ngatofe teng ajeng wa abdilhu daron khairan min dari, ahlan khairan min ahli, zaujan khairan min zauji. Ngatofe teng ajeng Pak Martin. Nggih ngetutaken sing ajeng. Mangga wonten lafat-lafat next sing ninggal niku bocah cilik. Nggih. Ad-du'a lil farati fi sholati alaih. Mangga wonten dewek. Nek niku sing ninggal sinten? Bayi. Mangga wonten lafate. Nggih, termasuk wong tuane bareng dongakaken. Nggih, mangga wonten. Nggih. Allahumma ij'alhu faraton wa dukhran li walidayhi wa safian mujaban, Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa azim bi ujurahuma. Wonten mangga. Nggih, kantun ngapalaken mawon jenengan. Nah niki sekadung tua nggih ngapalane angel nggih. Nggih mangke insyaallah difotokopi kalau kelalen wingi nggih. Mesine difotokopi dibagi-bagi seniki ditingali ngaten nggih. Mandan nggih. Umpamane jenengan niku Allah maghfir li hay napa wa Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa fu anhu niki nggih insyaallah cukup artinya nggih sah mawon nggih nggih sepun saya pancen jenengan nggih mun sepuh ngapal lah jelas angel genah niki nek diusani insyaallah lah ya bisa pripun mboten sagu niki mboten sanggup nggih. Niki napa doa ingkang nomor pindah. Kita tinggal ingkang nomor kali. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Asing nggih nembe mireng niki. Nggih, soalnya sing hafal iku tok siji be, sepedil wae. Nggih, pancen mungkin sing wonten teng buku-buku niku tok sing nggih. Sing diulang nambian niku nggih, niku tok. Kita tinggal hadirin hafizakumullah, doa yang nomor kali. Allahumma fir li hayyina. Allahumma fir li hayyina. Napa maknanya? Allahumma ya Allah, ikhfir mugi panjenengan maringi pangapunten. Li hayyina. Li hayyina. Dumateng hayyina. Nggih. Iki tiang-tiang sing tesi gesang diantara kita. Jadi wong-wong sing urip niku kudu ditongakaken dening tiang sing nyolati jenazah. Ditongakaken menulih napa? Pangapura. Nggih jenengan nek nggunakaken dongan iki, Allahumma firli hayyina, berarti jenengan nyolati jenazah. Nang kahanan jenengan nyolati jenazah dongak ngangge dongan iki dongakna supaya wong-wong sing tesi pada urip niki angsal pangapura. Nah nggih, nggih awak dhewe kan berarti kita barang liyane barang. Nak domiren nak mboten ni. Mboten Allahumma fir li hayyini. Ning li hayyina. Lah nggih mulane kula aturaken wong liyane barang. Nggih, kula njenengan nalikane ndongang nganggo dongan niki. Wong-wong liya barak niki didongakaken meng asal apa? Pangapura. Allahumma ighfir li hayyina. Li hayyina. Hayyun niki wong-wong sing tesine apa? Urip. Nggih, Allahumma ighfir li hayyina. Ya Allah mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng hayyina tiang-tiang sing sami gesang. Wa mayyitina lan ugi ya Allah mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng tiang-tiang ingkang sampun pejah diantara kita. Nggih sing urip sing mati niki dijalukaken pangapura. Terus napa wae Pamardi jenengan nulis dereng kok kecepetan ge 5 cang nggih. Nggih, Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina. Sine dawa nggih, sya ngangen sin gedhe. Wa syahidina. Lan syahidina terus e wa ghaibina. Wonten ghaib, wonten syahid. Wonten syahid, wonten ghaib. Berarti napa? Sing syahid berarti sing napa? Sing hadir. Wa syahidina. Nggih sing teng ngriku sami salat umpama nek. Syahid niku jenenge. Nggih sing syahid. Sing hadir, sing teka, sing nyekseni, sing bareng. Wa ghaibina. Lan sing ghaib. Ghaib berarti napa? Nggih mboten hadir. Sing mboten hadir. Nggih, saged dimaknani sing mboten hadir, saged dimaknani niku sing ilang umpamane. Sing ilang laut napa teng pundi, teng hutan napa teng pundi. Ditungakna men angsal napa? Pangapura. Nggih. Nggih. Nggih, selama niki cendek-cendek sih nggih. Lan nggih mung siji ngertine. Padahal mboten namung setunggal. Mangke wonten malih setunggal malih. Eh malah wonten kalih malih mangke. papat nggih teng mriki dipun seputar kan. Nah mangke nek niku sing sing nilar niku bocah cilik wonten malih modele. Gede-gede nonton pendengar, sami usul, makanya tergantung jenengan nih. Kalau mana tentang jenengan, sami usul pembahasannya aja mayit terus. Ganti liane, diselingi liane, ngatain gak? Usulnya ngatain deh. Lah niki pripun niki nek menurut jenengan? Iya diselingi. Ya sebagian ngaten, sebagian dene ngarep nyulati mayit ora tekan-tekan dongane ge. Dadi aja diganti panterine. Lah mungkin sebagian ngaten. Dadi men rampung disit, utawa men urut. Nggih. Ya alam niki memang dilematis kadang-kadang. Penting kabeh. Lah iki penting kabeh niku. Nika kados niku nggih. Sudah nggih mireng pancen. Lah ngaji kesolatan bet tutup mani. Nggih. Nggih. Sebagian. Lah sebagian sana kepengin nyoleti jenazah sing pas sing tepat. Nggih, wong akeh warna-warna. Nggih mangga. Mangga kula manut njenengan lah. Nek pancen niku disepakati mboten masalah. Hah? Hah? Apik sing urut nek sih. Apik sing urut, tegese aja diganti liane. Lah nek kan nggih, coba mangke kula tingali. Ngake kula tingali anu dianalisa lah nggih. Nggih, coba. Nggih, kita langsung ngene iki. Kita langsung ngene iki. Nggih. Kita langsung ngene. Nggih. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina. Wasakhirina. Napa sakhir? Sing cilik-cilik. Nggih, supaya sing cilik-cilik barang niku nggih. Di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Wa kabirina. Kabir? Nggih, tua-tua. Sing gede-gede. Orang sing kliwatan nggih dijalungaken supaya angsal napa? Pangapura. Wa kabirina. Wa zakarina lan wong-wong lanang, wa unsana wong-wong wadon, ora sing liwatan, sing urip, sing mati, sing anak, sing ora anak, nggih sing syahid, sing gaib, sing niku bocah, wong tua, lanang, lan wadon. Nggih. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna, tiang-tiang ingkang panjenengan paringi gesang. Man ahyaitahu minna saking kita sedaya, fa ahyihi alal Islam. Mugi panjenengan maringi gesang teng tiang niki nang kahanan Islam. Nggih. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados tiang-tiang sing sami gesang niki dipun paringi dening Allah taala gesange niku alal Islam. Fa'ahihi alal Islam. Fa'ahihi alal Islam. Nek sing wau niku njaluk ngapura kabeh kan berarti muslimin muslimat lanang wadon gede cilik tua nom sing keton sing ora keton nggih bahkan sing bocah cilik. Di bocah cilik kan mboten duwe dosa kan. Nah ini supaya diangkat napa nih derajate. Ya, ini bocah cilik kan mboten duwe dosa ning dijaluk napa ngapura kan? Nah niku tegese niku dipun sebut dening ulama addu'a fi haqqi shaghir li raf'id darajat. Donga ing dalam hakeng bocah cilik niki nggo ngangkat napane? Derajate. Sebab bocah cilik niku durung duwe dosa kan. Wong sing duwe dosa niku nek pun mulai balik. Nggih, ning didongakaken menuli pangapura niku tegese men diangkat napane? Derajate. Nggih. Wahihi alal Islam. Nggih, niki sing urip wong nggih, sing urip niku didongakaken supados dheweke niki urip nang kahanan alal Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Lan dumateng tiang-tiang ingkang panjenengan pejaih ya Allah saking kita sedaya mugi panjenengan mejaih tiang-tiang niki alal iman. Nggih. Dadi sing urung pada mati umpamane terus mati niki disunahkan supaya matine niku nggawa apa? Iman. Sing urip ya ngalal Islam, sing dipejahi dening Allah Ta'ala, sing didatekakan nilar dening Allah Ta'ala, niki mati neng alal iman. Waman tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrah. Allahumma la tahrimna ajrah. Ya Allah, la tahrimna. Kenapa la tahrimna? La tahrimna. Allahumma la tahrimna ajrah. Ajrah kenapa ajrah? Ganjaran ya. La tahrimna. Ya Allah la tahrimna. Ya Allahumma ya Allah, mugi panjenengan boten ngalang-alangi kita. Tahrimna niki ngalang-alangi. Mugi panjenengan boten ngalang-alangi kita sedaya ajrah ganjaranipun. Ajrahu. Ajrahu ganjaran. Ujrah ganjaran. Ujrah upah. Nggih. Ibune ganjaran. Nggih, ning harakate niki ajrah, eh. Ajrahu. Ajrahu. Ganjarane pahala. Nggih. Allahumma la tahrimna ajrah ya Allah. La tahrimna mugi panjenengan boten ngalang-alangi. Ngalang-alangi kita sedaya ganjarane. Tegese supados kula njenengan niku asal napa ganjaran. Wala tudillana ba'dah. Wala tudillana ba'dah. Lan la tudillana muki-muki panjenengan boten nyesataken kita sedaya ba'dahu sapunipun mayit niki nilar. Sawise mayit niki napa? Ninggal. Tegese ditinggalaken mayit niki nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados kula njenengan niku mboten dados tiyang sing sesat. Nggih, sebab mungkin nggih sebab ditinggal kiyaine. Kiyaine ninggal niki. Lah murid-muride niki pada dadi sesat. Nah, kan mungkin mawon nggih utawi tinggal ramane orang sing ngurusi, orang sing ngopeni, orang sing nasehati, orang sing nahi mungkar. Niki bisa dadi napa? Sesat. Nggih mungkin mawon sing ngene. Wala tudillana ba'dah. Wala tudillana ba'dah. Nggih. Bon niki. Nggih, wala tudillana ba'dah. Ingat nomor tiga. Allahumma inna fulana ibna fulanin. Inna fulana ibna fulanin. Fi zimmatika. Wahabli jiwarika. Faqihi min fitnatil qabri wa adabinnar. Wa anta ahlul wafai wal haqqi. Faghfir lahu warhamhu. Innaka antal ghafurur rahim. Cendek nih gak asing nih gak. Allahumma inna fulana ibna fulanin fi zimmatika wa habli jiwarika afakihi min fitnatil qabri wa adzabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqqi faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inna fulana ibna fulanin fi dhimmatika. Ya Allah, inna fulan saestu fulan bin fulan, fulan putraneng si fulan, fi dhimmatika, ing dalem tanggungan panjenengan, ing dalem perlindungan panjenengan, ing dalem janji panjenengan. Niki makna dhimmah. Fi amanatika wa ahdika wa hifdzika. Dhimmah. Napa, Bu? Dhimmah? Pengayoman, perlindungan, penjagaan. Nggih. Okay. Inna fulana ibna fulanin fi dhimmatika wa habli jiwarika. Wahabli jiwarika lan habli, habli niku tali, niki tegesan apa? Ikatan, ikatan. Tali niku kan go ngonale nih nggih, lan ikatan habli, wahabli jiwarika lan ikatan perlindunganmu. Jiwar perlindungan. Jiwarika perlindunganmu, perlindungan panjenengan. Faqihi min fitnatil qabri wa adzabin nar. Mongko ya Allah, mugi panjenengan ngelindungi si mayit saking fitnah kubur lan ngadab neraka. Min fitnatil qabri wa adzabin nar. Wa anta ahlul wafa'i wal haq. Lan panjenengan ya Allah ahlul wafa'i, zat ingkang nyempurnakaken. Nggih, zat ingkang nyempurnakaken janji. Al wafa', bisa memenuhi apa? Janji. Wal haq lan al haq, janji sing hak. Waghfir lahu, faghfir lahu, monggo ya Allah mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng si mayit. Warhamhu lan mugi panjenengan maringi kasih sayang dumateng si mayit. Innaka antal ghafurur rahim, saestu panjenengan zat ingkang moho pengampun tur moho penyayang. Nggih. Niki ingkang nomor sekawan. Ingkang nomor nomor 3 nggih. Ingkang seniki ingkang nomor sekawan. Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Asing-asing kabeh niki. Jenengan leres, ora bakal lapar ora. Nggih. Allahumma abduka wa ibnu amatika. Ya Allah. Allahumma ya Allah. Abduka. Hamba panjenengan wa ibnu amatika lan putra hamba istri panjenengan. Amat niku hamba, hamba wadon nggih. Allahumma ya Allah abduka hamba panjenengan wa ibnu amatika lan putra hamba putri jenengan. Amat niku hamba sing wadon nggih. Ihtaja ila rahmatika, butuh dumateng rahmat panjenengan. Hamba panjenengan, putra-putra hamba panjenengan butuh. Napa ihtaja butuh nggih? Dumateng rahmah panjenengan. Nggih, sinten sing mboten butuh kasih sayange Allah Subhanahu wa taala? Nggih, sedaya tiyang niku butuhaken kasih sayange Allah Subhanahu wa taala. Ihtaja ila rahmatika. ihtaja ila rahmatika. Banget oleh butuh dumateng rahmat panjenengan. Wa anta ghaniyun. Wa anta ghaniyun an adzabih. Lan panjenengan ya Allah zat ingkang moho sugih saking ngadabi, saking nyiksane. Tegesane Allah Taala niku nyiksa nggih, maringi siksa nek Allah mboten maringi nggih mboten maringi siksa. In kana muhsinan fazid fi hasanatihi. Ya Allah, menawi mayit menika tiang ingkang sae, fazid fi hasanatihi. Mongko ya Allah mugi panjenengan maringi tambahan ing dalam kesainan-kesainane. Niki nek mayitene apa? Sae. Nyuwun dumateng Allah Taala supados dipun tambahi dening Allah Taala kesainan-kesainane. Niki mun sae men dadi napa? Tambah sae. Wa in kana musian. Ya Allah, menawi mayit niki tiang ingkang musian, tiang sing jahat, tiang sing awon, tiang sing boten sae. Fatajawas anhu. Fatajawas anhu. Ya Allah, mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng mayit niki. Hah? Boten nek wau pun saya ditungakna men tambah apik, nek niki tiang sing boten saya ditungakna men di ngapura dimaafaken. Nggih, niki fungsine ndongakna napan mayit nalikane nang seruning salat ditungakna men ulih napa pangapura. Nggih, wong ala ditungakna insyaallah mangke di ngapura dening sinten Allah Taala. Ya. Masyaallah nggih nek kula njenengan ningali isining doa dungan iki. Nggih. Dadi salate kula njenengan, salate kaum muslimin nggih si mayit niki luar biasa manfaat lan faedah. Luar biasa napa nek manfaat lan faedah. Nggih, sing dosa-dosa ya dadi ilang napa nek dosane. Di ngapura dosa-dosane. Ya sing wis apik ditambah napa? Tambah apike. Ya sing kotor-kotor di nyaluk maring Allah Taala men dicuci. Diresiki. Nggih. Nyuwun dumateng Allah Taala supados si mayit niki angsal rahmate. Rahmah Allah Taala. Nggih, teng surga mangke teng kubur supados terhindar saking ngadab fitnah kubur, adab neraka. Nggih, masyaallah. Nggih, niki wonten teng salat jenazah nggih. Niki wonten teng salat napa? Jenazah. Nggih, niki teng sejroning salat jenazah niki pun donga-donga niki. Donga-donga niki umpamane niku digunakaken nggo donga nang sejabaning salat napa? Jenazah sakit mutan nggih, wallah alam nek niku mboten pengkhususan nggih mboten masalah. Artinya yang jenengan donga secara umum terus diselipi niki donga-donga lafadz-lafadz kalimat-kalimat niki nggih dicota sebagian-sebagian sing ketone tepat pas cocok nggih mboten masalah insyaallah. Maksudnya apa? Imamnya donga nggak gitu nggak dongan iki. Gitu apa banget? Salat mayit jamaah wajib terus. Jangan mboten dawa. Lah niki mboten ten semenit. Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabih in kana muhsinan fasid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Wonten semenit mboten? Lha niku kok diterangkan maknane dadi suwe. Nggih sedih. Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika faqih min fitnatil. Mboten suwe. Nggih, sing pertama wae sing jenengan apal sepedhil umpamane. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulah wasi' umat. Lah nek sing maca pun apal. Mboten suwe, mboten. Jane mboten